Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Ahammiyatul Raddi 'alal Mukhalif karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, di mana kita masih ada pada poin yang kedua dari fawaid ar-rududu 'alal mukhalifin, faedah-faedah, manfaat-manfaat yang didapatkan dari adanya bantahan kepada al-mukhalifin, orang-orang yang menyimpang. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh beliau hafizahullah adalah dengan adanya rudud, niscaya syubhat-syubhatnya ahlul batil akan tersingkap. Kepalsuan yang mereka tampakkan sebagai keaslian akan tersingkap pula. Kebatilan yang mereka aku-aku sebagai al-haq juga akan segera tersingkap. Apabila sudah seperti ini adanya, maka atba'ul haq, para pengikut al-haq, tidak akan terjatuh ke dalam keraguan-raguan terhadap kebenaran yang telah mereka berpijak di atasnya. Terakhir kita membaca kalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim yang dinukilkan oleh beliau hafizahullah tentang bagaimana kedudukan pena yang digunakan untuk membantah ahlul batil. Kedudukan pena yang digunakan untuk mengangkat sunnahnya ahlul haq dan menyingkap kebatilannya ahlul batil. Yang mana dikatakan oleh Muqayyim rahimahullah, pena yang digunakan untuk perkara di atas adalah sebagaimana seorang raja di tengah-tengah manusia. Dialah yang paling utama, dialah yang paling mulia, dialah yang paling dihormati. Begitu pula pena yang digunakan untuk membantah ahlul batil adalah pena yang kedudukannya seperti raja di tengah-tengah manusia. Dan orang-orang yang menggunakan pena ini, dijelaskan kemarin kita baca, adalah ahlul hujjah an-nasirun lima ja'at bihi rusul. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan hujjah, orang-orang yang senantiasa membela apa yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam, orang-orang yang senantiasa memusuhi musuh-musuh rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah ancaman bagi semua ahlul batil. Tidak ada ahlul batil yang menyenangi orang-orang yang menggunakan pena ini. Tidak ada ahlul batil yang ridha terhadap orang-orang yang menggunakan pena ini. Pena membantah kebatilan dan pena menyingkap kebatilannya ahlul batil. Kemudian kalam yang terakhir dalam faedah yang kedua ini yang dinukilkan oleh al-muallif hafizahullah adalah kalamnya al-allamah Ibnu Najjar dalam kitabnya Syarah Al-Kawkabil Munir di bawah pasal yang beliau berikan nama Ahkamul Jadal wa Adabuhu, perihal tentang perdebatan dan adab-adabnya. Beliau menjelaskan salah satu adab dari adab-adab diskusi, adab dari adab-adab perdebatan. Wa min adabil jidal, termasuk daripada adab berdialog, adab berdiskusi, adab berdebat. an yaj'ala as-sa'ilu wal mas'ulu mabda'a kalamihima hamdallahi ta'ala wa tsana'a 'alaihi. Hendaklah orang yang bertanya dan orang yang ditanya menjadikan dasar keduanya di dalam berucap adalah ingin memuji Allah, ingin bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'ala qasdahuma ahada amrayn, ahada amrayn. Dan hendaklah keduanya menjadikan maksud dari perdebatannya salah satu daripada dua perkara. Wa yajtahida fi ijtinabi tsalits. Dan hendaklah keduanya menjauhi perkara yang ketiga. Fa a'la tsalatsati minal maqasid. Maka dari tiga tujuan yang paling tinggi yang hendaknya diinginkan oleh dua orang yang sedang berdiskusi, dua orang yang sedang berdebat adalah nusratul haqqi bibayanil hujjah. Membela al-haq dengan menjelaskan hujjah. Wadah diring. Yang berdebat juga ingin supaya diri bukan ingin menjadi orang yang ditonton manusia tatkala keduanya berdebat, bukan menjadi orang yang ingin dipuji tatkala debatnya ditonton dan sebagaimana dan hal yang lainnya daripada tujuan-tujuan yang jelek dari perdebatan. Debat akan menjadi perkara yang baik tadi. Apabila yang mengajak debat dan yang diajak debat itu menginginkan al-haq. Kedua-duanya menginginkan al-haq. Tidak ada yang lain daripada menginginkan al-haq. Sehingga barakallahu fikum Ibnu Najjar di sini mengingatkan. Salah satu daripada adab perdebatan adalah orang yang mengajak diskusi dan orang yang diajak diskusi hendaklah menjadikan maksud dari keduanya berbicara adalah ingin memuji Allah. Ingin memuji Allah atas apa? Atas al-haq yang nantinya akan diketahui bersama. Menjadikan tujuan keduanya berbicara, berdiskusi adalah ingin berhamdalah kepada Allah. Karena nanti harapannya akan terbimbing orang yang mengajak berdebat tadi apabila memang dia meyakini sebuah kesalahan. Barakallahu fikum. Adapun syahid dari kalam beliau dengan faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bassam rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya tujuan daripada metode jadal, tujuan daripada metode dakwah yang bentuknya adalah diskusi, satu mengutarakan syubhatnya, satu membantah, satu mengutarakan pemikirannya, satu membantah. Tujuan daripada metode dakwah yang seperti ini adalah nusratul haq, membela al-haq, bibayanil hujjah, dengan menyebutkan hujjah, dengan menjelaskan hujjah. Wadahdil batil biibtali syubhah, dan membantah kebatilan dengan membatilkan syubhat yang ada. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar kalimatullah itu menjadi kalimat yang paling tertinggi. Demikian barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala. Kemudian kita masuk pada al-faidatu tsalitsah. Al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga dari adanya rudud ada ahli al-batil adalah al-qiyam biwajibin nasihati lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali amatil muslimin. Dengan adanya bantahan kepada al-mukhalifin, maka akan ditegakkan kewajiban nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabullah, nasihat untuk Rasulullah, dan nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Barakallahu fikum. Akhraj al-Imam Muslim fi sahih. Al-Imam Muslim mengeluarkan dalam kitab sahihnya hadis Tamim bin Ad-Dari, Hadis dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Tiga kali beliau ulangi hal ini. Qulna liman ya Rasulullah, maka kami mengatakan, untuk siapa wahai Rasulullah nasihat tersebut? Qala lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabullah, wali rasulihi, dan untuk Rasulullah, wali a'immatil muslimin, dan untuk para penguasa kaum muslimin, wa'amatihim, dan rakyat-rakyatnya. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan agama adalah nasihat, karena pentingnya nasihat di dalam agama ini. Adapun syahid dengan apa yang beliau sebutkan, dengan adanya ar-rudud ala ahli al-batil, maka ditegakkanlah kewajiban nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah yang tertulis nukilan di bawah itu dari kalamnya al-imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah. Beliau menyatakan, wa min anwa'in nushi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi wa huwa mimma yahtassu bihi al-ulama, dan termasuk dari jenis-jenis nasihat. Nasihat dengan makna memberikan sesuatu yang terbaik. Dan dari jenis-jenis nasihat untuk Allah Ta'ala, untuk kitabnya dan untuk rasulnya, dan ini adalah termasuk tugas yang khusus yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah, adalah raddul ahwa al-mudillah bil kitabi was sunnah. Termasuk nasihat untuk Allah, untuk kitabullah, dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membantah hawa nafsu yang menyimpang. Membantah pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Bil kitabi was sunnah, membantahnya dengan Alkitab was sunnah. Ada orang-orang yang berusaha mentahrif kitabullah, baik mentahrif secara lafaznya atau mentahrif secara maknanya, dibantah. Ini termasuk nasihat untuk kitabullah. Ada orang yang berusaha untuk memalingkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang ia tetapkan dalam Alkitab wa sunnah. Dibantah hawa nafsu. Dibantah penyimpangan yang seperti ini. Maka ini termasuk nasihat untuk Allah. Memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang berupaya mengubah-ubah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang tidak beliau ajarkan dilakukan, yang beliau ajarkan tidak dilakukan, dibantah pemikiran yang seperti ini. Ini termasuk nasihat untuk Rasulullah SAW, memberikan sesuatu yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, termasuk daripada jenis-jenis nasihat untuk Allah, untuk kitabullah, dan untuk Rasulullah SAW adalah membantah penyimpangan atau membantah pemikiran-pemikiran menyimpang, membantahnya dengan Alkitab was sunnah, wa bayanu dalalatihima ala ma yukhaliful ahwa'a kullaha, dan menjelaskan bagaimana keduanya menunjukkan bantahan kepada hawa nafsu yang menyimpang secara keseluruhan. Ini barakallahu fikum yang bisa kita baca di siang hari ini, insyaallah nuasil fi darsinal qadim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.